ayyi halin walau kana shadiqan, sekalipun dia itu benar, fi taubati fi ma bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah, sekalipun dia benar menyatakan taubatnya antara dia dengan Allah, namun kata Syekh fayuqtal ala ayyi halin, tetap dia akan dikenai al-had, yaitu dibunuh di setiap keadaan. Fallahu jalla wa ala yaqbal taubatuh, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Wa amma nahnu, jadi Allah subhanahu tetap menerima menerima taubat tukang sihir tersebut apabila dia taubatnya apa? Shadiqan. Wa amma nahnu, namun kita ya mensikapinya itu fanutabiq alaihi al-had, tetap melaksanakan apa? Hukuman kepadanya, yaitu wanaktuluhu bikulli halin, yakni tetap kita akan bunuh orang yang telah berbuat sihir tersebut, bikulli halin, setiap keadaan ataupun keadaan apapun juga. Wabihada yadhar lana butlanus sihir, dengan demikian kita yakini dengan jelas bahwasanya sihir tersebut butlan, ya, artinya batil, ya, sihir itu batil, artinya batilnya sihir itu sudah nampak di hadapan kita, maka jangan coba-coba untuk mendekati, meridhoi ataupun juga bisa jadi mempraktekannya. Hati-hati, ini yadhar lana butladus sihir, sudah jelas, sudah nampak kebatilan sihir tersebut, jangan coba-coba untuk mendekatinya. Wa annahu kufrun akbar, dan sesungguhnya orang yang berbuat sihir itu apa, dia akan jatuhi kufrun akbar, kufur yang besar. Yukhrij minal millah, dia akan keluar dari agama Islam. Waridah an dinil Islam, ya, artinya dia murtad dari agama Islam, tidak lagi dijadikan atau dia dinyatakan sebagai orang Muslim, tapi dia jadi orang kafir. Bahkan tadi apa, yanfad ali al-had, dia akan dikenai hukuman, yaitu fayuqtal ala hayyi halin, dia akan dibunuh, ya, keadaan apapun juga. Wa anhu min nawaqidil Islam, dan ini termasuk apa, pembatal keislaman, bahwasanya sihir ini min nawaqid al Islam, dari pembatal Islam yang ada, dan sihir masuk ke dalamnya. Wa anna had, ya, sahibahu al-qatl, had sahibihi al-qatl, adapun dan bahwasanya ya, hukuman ya, bagi tukang sihir apa tadi, al-qatl ala kulli halin, dia akan dibunuh apakah dia bertobat atau tidak, apabila orang tersebut diketahui sudah mengamalkan perbuatan sihir, sudah mempraktekannya, maka bagi hukumah ya, penguasa, tentunya penguasa yang syar'i, itu bisa membunuhnya. Sahibul qatal anna hadas sahibu al-qatal, maka tukang sihir tersebut apa, dibunuh ala kulli hal. Li'annahu yusidul mujtama'at, karena sihir itu ya, ya, orang yang mempraktekkan sihir ataupun sihir-sihir tersebut itu bisa merusak al-mujtama'at, merusak masyarakat, ya, bahaya sekali ya, sihir mungkin bisa jadi di negeri kita sudah teracuni ya, dengan apa, sihir-sihir ya, apakah itu di media ya, ataupun juga ya media banyaknya, apa televisi dan sebagainya, yang mereka menyebarkan tentang apa? As-sihir, ya. Ini sangat merusak masyarakat. Jadi tidak meyakini adanya Allah, ya. Mereka ingin berbuat sesuatu dengan instan. Wa yanshur al-adawa wal baghdha wasyarr bainan nas. Bahkan bisa jadi itu akan menyebar, ya, permusuhan, ya, pertikaian, kebencian, dan juga kerusakan-kerusakan yang lainnya, kejelekan di antara manusia. Wa min hada nudrik anna ma yaf'al min babis syirk. Dan kita juga pernah, ya, mendapatkan, ya, sesuatu anna ma yaf'al min bab, yaitu orang yang melakukan apa? Syirk. Itu syirk itu maksudnya sirkus, ya. Syirk ini sirkus, ya. Sirkus, akrobat, kami samunah, atau apa saja yang dinamai, terserah apa saja, yang penting semodel seperti itu, ya, perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak biasa, ya, dan tidak bisa dilakukan orang-orang biasa. Au min babil al'ab al-bahlawaniyah, atau permainan-permainan tadi, akrobat. Fayatuna bis-sahir fil hafalat wal mutanazzihat was siyaha. Lalu tukang-tukang sihir itu, ya, mereka didatangkan, ya, di acara-acara apa? Mungkin acara-acara ulang tahun dan sebagainya, ya. Fil hafalat, ya. Ataupun juga mungkin kelulusan atau acara-acara di perkantoran dan sebagainya, ya. Dari acara-acara yang mereka buat, ya, untuk hiburan ataupun juga untuk rekreasi, ya, dan sebagainya, ya. Ini didatangkan para tukang sihir tersebut, ya, untuk memberikan apa, pentasnya, yang mungkin orang bisa melihatnya menjadi takjub ataupun juga menjadi heran ataupun juga mereka melihatnya mungkin merasa sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, ini hal-hal yang tidak diperbolehkan. Li'amal al-kumrah anna hada sihrun sari, dan juga mengamalkan kumrah, dan sungguhnya ini termasuk, ya, sihir yang jelas. Jelas, ya. Banyak sekali, ya, para tukang sihir, apakah modelnya dihipnotis, apakah modelnya nanti dia makan paku, ataupun juga badannya dikenai api, dilindas dan sebagainya, yang tidak lazim, ya, mungkin kalau kita melakukannya akan terluka, akan terbunuh ataupun terbakar dan sebagainya. Tapi orang-orang seperti ini, yang tukang sihir ini, mereka seolah-olah tidak apa-apa melakukan seperti itu. Nah, ini yang mereka datangkan untuk acara-acara, ya, hiburan biasanya. Walau samhu bighairi ismi, sekalipun mereka mengatakan atau menamainya bukan sihir, ya, mungkin apalah istilahnya, ya, yang mereka namai, ya, terserah apa yang mereka namai, tapi pada hakikatnya itu adalah sihir, karena tidak bisa kita lakukan atau semua orang awam yang mereka apa melakukannya, ya, kecuali dengan apa, sihir. Wa na'lam bihadza aidan, ya. Dan kita ketahui juga, ya, annahu la yus iqraru sihr fil mujtama' al-islami bi ay syak. Jadi tidak boleh, ya, mengikrarkan, menyatakan bahwasanya sihir itu diperbolehkan di dalam kehidupan islami, bi aisyah, dalam bentuk apapun yumkin, ya. Jadi tidak boleh melakukan perbuatan sihir di dalam kehidupan masyarakat Islam, ya. Tidak boleh, ya. Bi aisyah yumkin ayyuqal, bisa jadi mereka mengatakan apa? Innahum yu'alijuna al-amrad. Sesungguhnya dengan sihir ini mereka hanya mengobati orang yang sakit. Ada orang sakit tapi diobatinya dengan sihir, apakah dengan bacaannya, bacaan-bacaan yang mungkin bukan termasuk bacaan yang syar'i, ya, tapi meminta bantuan kepada jin-jin ataupun juga yang lainnya, ataupun bisa jadi mereka memberikan obat yang obatnya itu bukan termasuk obat yang dimasyru, yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Innam yu'alijuna al-amrod, mereka dikatakan bisa mengobati aja orang yang sakit. Mungkin hanya diusap saja ataupun juga dikasih air putih saja atau yang lainnya. Wallahu a'lam, dari bentuk jenis model-model sihir. Faisamuna atib asy-syabi, atau mungkin mereka namakan ini hanya pengobatan tradisional, ya. Pengobatan tradisional. Padahal hakikatnya adalah sihir. Ya, banyak sekali ya. Atau dengan jampi-jampian yang bukan termasuk dari syariat Islam dan Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Wahwa sihrun, dan jelas itu adalah sihir. Aw ya'tuna bihi bismir ruqyah, ataupun bisa jadi dengan model apa? Ruqyah, bacaan-bacaan. Ya. Kalau mereka mungkin istilahnya jampi-jampi. Ya. Fayarqun wahum sahar. Ya. Kalau mereka mengeluarkan bacaan tersebut ruqyah, tapi sungguhnya mereka itu adalah sihir, ya, yang dilakukan itu adalah sihir. Wal juhal yusamunal al-masyayikh, bahkan orang-orang yang jahil yang tidak mengerti, tidak paham, wah mereka ini adalah masyayikh, ya, syekh, ya, orang yang kuat di dalam ilmunya, tapi sungguhnya itu adalah sihir, ya. Mungkin kalau kita dianggap orang apa? Orang pintar, paranormal, atau yang lainnya yang mereka namakan, orang-orang awam namakan, atau orang jahil, orang juhal, atau juga mungkin bisa juga disebahkan mereka dengan kiai dan sebagainya, padahal wahum sahara, padahal mereka itu hakikatnya adalah tukang sihir. Wal awam ya'taqiduna annahum attiba wa masyaya, dan orang-orang awam yang tidak paham tentang agama ini, ya, tentunya mereka akan takjub bisa, ya, terobati orang yang sakit padahalnya sementara, tidak lebih, ya, dan setelah itu mereka kan lebih parah sakitnya. Wal awam ya taqidu annam atiba wa masyaih, lalu mereka menjulukinya siapa? Atiba, tabib, ataupun juga masyaih, ya, syekh. Mereka meyakini seperti itu. Wa kadzalika la yajuz istimal asir, demikian juga tidak boleh, ya, tadi dengan model pengobatan ataupun dengan ruqyah, bacaan dan sebagainya. Wa kadzalika la yajuz istimal asir bismi al-al'abah al-bahlawaniyah, demikian juga tidak boleh apa? Menggunakan, ya, ilmu sihir itu, ya, dengan apa, al-alab al-bahlawani, yaitu dengan akrobat, ya, sirkus, ya, au as-sirk, ya, atau sirkus akrobat atau sirkus, au ma asbah dalik, atau juga yang semisalnya, ya, dengan permainan-permainan sulap dan sebagainya. Kalladhi, seperti contohnya apa, yajurru as-sayyara bisyari, kalladhi yajur as-sayyara bisyari, seperti orang yang menarik mobil, wah ini mobil, dengan rambutnya, atau mungkin bisa jadi narik kereta, naik pesawat, ya, narik tank dengan apa, rambut, bayangkan itu adalah sihir, tidak mungkin rambut yang mudah putus, ya, itu bisa menarik apa, mobil. Aw annahu tamshi 'ala as-sayyar, atau bisa jadi dia dilindas, ya, oleh mobil, dilindas mobil, wala tadur, namun tidak apa-apa, ya, tidak terluka. Awyat an ainahu bil asyakh min al hadid, atau juga ditusuknya matanya dengan apa? Dengan besi. Ya. Bayangkan ditusuk matanya dengan besi. Ini juga wala tadur. Ternyata tidak berpengaruh. Ya. Tidak terluka. Tidak termudaratkan baginya. Auyat an-nafsuh bisikin, atau bisa jadi dia ditusuk badannya dengan pisau. Ya. Biasanya acara-acara seperti ini, itu semuanya termasuk perbuatan apa? Sihir. Jangan sekali-kali kita meridainya, ya, atau menyaksikan hal tersebut. Bisa jadi kalau kita menyaksikan hal tersebut, nanti tumbuh rasa ridho, rela. Padahal itu adalah bentuk kesyirikan, ya, bentuk sihir dan juga kekufuran yang bisa terjatuh kepada mukhrijun minal millah waridah ad-dinil Islam. Ya, kufrun akbar yukhrij minal millah waridah ad-dinil Islam. Termasuk kekufuran yang besar dan juga keluar dari agama, murtad dari agama Islam. Naam. Aw ya'kulun nar amaman nas, atau dia memakan ya sesuatu, ya, atau makan api di hadapan manusia. Fahada kulluhu kadhib. Jadi semuanya yang dia praktekkan, ya, yang dipertontonkan hal tersebut adalah perbuatan dusta. Wa kulluhu binat sihir at-takhili. Dan semuanya ini termasuk dari sihir hayalan. Fala yajuz amalu. Tidak boleh mempraktekannya, wala ar-ridha bihi, dan juga tidak boleh ridho terhadap perbuatannya, wala jal ashab, dan tidak boleh diterima orangnya. Ya, artinya tidak boleh kita menerima orang tersebut li'amaluha, untuk mempraktekannya amal muslimin, di hadapan kaum muslimin. Ya. Namun ternyata kebanyakan malah yang hal-hal seperti ini diundang, ya. Hal-hal seperti ini diundang, bukannya diundang orang yang bisa menasihati, tapi malah orang-orang yang berbuat kekufuran diundang. Ya dan billah, bagaimana orang yang mengundangnya bisa rusak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li'annahu mungkarun bahir, karena ini termasuk apa? Kemungkaran yang bahir, kemungkaran yang nyata. Yajib ingkaru wal qadha alihi, maka wajibnya untuk mengingkarinya. Jadi sihir yang dipraktekkan tersebut harus diingkari, wal qadha alihi, ya, tentunya harus apa? Dijauhkan, dibersihkan dari hal-hal tersebut. Wa tathhiru biladil muslimin, ya, dan juga harus bersih kaum muslimin dari perbuatan ataupun hal-hal yang mengandung sihir tersebutnya. Nah, itu diantara kalam Syekh, ya, Shalih Fauzan Hafidhullah Ta'ala, tentang apa? Orang-orang yang berbuat sihir, ya. Sekalipun dia bertobat, tetap ya terkena apa? Yanfad 'ali al-had, ya, akan dikenai hukuman had. Apa hukumannya? Yaitu fayuqtal ala ayi halin, dihukumi apa? Dibunuh, ya, keadaan apapun. Kemudian juga tidak boleh kita mengundang orang-orang yang berbuat sihir untuk mempraktekkan, untuk dipertontonkan, apakah itu bentuknya sulap, akrobat, sirkus dan sebagainya, karena ini termasuk perbuatan sihir, ya, termasuk kufrun akbar. Tidak boleh kita mempertontonkan apa? Perbuatan yang mengandung sihir, karena dikhawatirkan yukhrij minal millah warid dinil Islam, karena sihir tersebut apa? Jelasnya butlan sihir, ya, kebatilannya, bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam, bahkan yufsid al-mujtama'at, bisa merusak barisan kaum muslimin dan juga masyarakat, ya. Naam. Baik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Insyaallah akan kita sambung, ya, besok malam, ya, dan kita selesai, nanti kita masuk ke bab yang ke-8. dari pembatal keislam. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.